아래 티티티티 이 우중도 아 도아 keselamatan penutup malam yang harus diisi nama maka ku isi dengan dengan kupu-kupu terbang di sekitarnya. Titik